Ikhwani fiddin a'azakum Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar menanyakan kepada musyrikin, "Afara'aitum ma tad'una min dunillah?" Bagaimana pendapat kalian dengan apa yang kalian sembah selain Allah? Berhala-berhala kalian, tuhan-tuhan kalian. In aradani Allahu bidurrin, hal hunna kashifatu durri? Kalau Allah menentukan madarat kejelekan kepadaku, apakah berhala-berhala kalian yang kalian sembah bisa menghalanginya, bisa menyingkapkannya? Diam, enggak bisa menjawab. Diam seribu bahasa. Ditanyakan lagi, in aradani Allah birahmatin, hal hunna mumsikatu rahmati? Kalau Allah kehendaki aku dengan rahmat, apakah berhala-berhala kalian yang kalian sembah bisa menghalangi rahmat itu dariku? Juga diam mereka. Tidak bisa menjawab. Sebab mereka tahu. Mereka yakin di hati kecilnya. Bahwasanya Allah SWT kalau menentukan, maka tidak akan ada yang bisa melawannya. Jangankan batu. Jangankan kuburan. Jangankan benda-benda mati, gelang-gelang atau cincin-cincin. Orang hidup tidak akan bisa. Orang soleh tidak akan mampu. Malaikat sekalipun tidak akan mampu menentang Allah SWT. Apalagi batu benda mati. Apalagi pohon keramat benda mati. Apalagi kuburan orang soleh, orang yang sudah mati. Gak akan mampu abadan. Kenapa kok diam? Tidak menjawab, oh ya gak mungkin mampu mereka. Kenapa gak jawab? Karena kalau menjawab, pukulan buat mereka sendiri. Ya gak akan bisa. Kalau gitu, kenapa gak minta sama Allah Ta'ala? Maka kita gak perlu jawaban mereka. Diamnya udah cukup. Berarti mereka mengakui bahwa batu-batu itu gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Berarti mereka mengakui bahwa jimat-jimat itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah. Berarti mereka mengakui bahwa berhala-berhalanya gak memiliki kekuatan apapun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Qul hasbiyallah. Kalau begitu ucapkan hasbiyallah. Ucapkan cukup bagiku Allah.